Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika berwasiat kepada Kumail bin Ziyad rahimahullah berkata, "Wahai Kumail bin Ziyad, hati itu ibarat kantung. Maka yang paling baik adalah yang paling bisa menjaga ingatan. Ingat-ingatlah apa yang saya katakan kepadamu. Manusia itu ada tiga. Yang pertama adalah ulama rabbani. Kedua adalah orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Ketiga adalah manusia liar yang tidak mengenal aturan, yang mengikuti siapa saja yang berteriak, terhempas kemana arah angin bertiup, tidak diterangi oleh cahaya ini, serta tidak bersandar kepada tiang yang kokoh."